kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuai hatiku, laganya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Mau kenal lagi kampungnya, Indi. Tak mau kenal lagi saudara. Tahun ke masa berganti, Indi tak dikenal lagi. Wajah serupa Bimbi, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbi, tak mau kenal lagi saudara. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Tak mau kenal lagi saudara. Di nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Wajah serupa Bimbi, memalas pucat pasi, menanti di jalan.